Bagaimana dengan hadis idan tasofa Sya'ban fala tasumu? Jika telah masuk pertengahan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Larangan ini dijelaskan oleh sebagian ulama berlaku bagi seseorang yang sebelumnya tidak pernah berpuasa sunnah, tidak punya kebiasaan untuk melakukan puasa sunnah. Tiba-tiba setelah masuk pertengahan Sya'ban dia melakukan puasa sunnah. Nah, ini yang dilarang. Adapun ketika seseorang punya kebiasaan melakukan puasa sunnah sejak tanggal 1 dan seterusnya, maka tidak mengapa. Nah, lakukan puasa pada pertengahan Sya'ban.